fafazi'an nasu min suratihi. Para jamaah pun cemas. Kenapa beliau terkesa-kesa? Fakharaja alaihim. Maka beliau pun keluar menemui jamaah. Fara'a annahum qad ajibu min surati. Beliau tahu dan melihat mereka heran. Kenapa beliau terkesa-kesa? Qala. Maka Nabi pun bersabda menjelaskan mengapa beliau terkesa-kesa. Zakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat sepotong emas yang ada di sisiku. Fakaritu ayah bisani. Aku tidak suka potongan emas itu menghalangiku dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa amartu biqismatihi. Maka aku perintah untuk membagi potongan emas itu. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu. Dalam sebagian riwayat milik Al-Imam Al-Bukhari disebutkan kuntu halaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Aku meninggalkan sepotong emas di rumah dari harta sedekah. Fakaritu an ubayitahu. Aku khawatir potongan emas itu sampai malam ada di rumahku. Qala Imam An-Nawawi rahimahu taala at-tibru kita'u dhahab au fiddah. Tibran itu potongan emas atau perak. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, kalau kita kaitkan dengan babul mubadarah ilal khairat, bab bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini adalah tindakan Rasulullah SAW segera membagi harta sedekah yang ada di sisi beliau dan tidak menunda-nundanya. Taib. Jadi ada potongan emas atau potongan perak harta sedekah yang ada di rumah Rasul SAW. Nah, beliau kemudian ingat masih ada potongan emas dan perak di rumahnya yang belum dibagikan. Maka beliau pun segera membaginya. Ini sebagai bentuk sikap al-mubadarah ilal khairat. Bersegera melakukan kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Nah, sehingga kalau kita menampung dana sedekah, maka segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya, tidak ditunda-tunda. Atau kalau kita sendiri punya uang sisa yang bisa digunakan untuk bersedekah, maka segera disedekahkan. Jangan apa ini ditunda-tunda. Termasuk sikap al-mubadarah ilal khairat. Atau kita punya niat yang baik, maka segera kita realisasikan niat kita itu. Jangan ditunda-tunda. Ini termasuk sikap apa ini? al-mubadarah ilal khairat. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa yang juga mengalami an-nisyan, kelupaan. Nah, jadi beliau lupa bagikan potongan emas atau perak sebagai harta sedekah. Kemudian beliau teringat ketika sholat, maka setelah sholat beliau langsung segera ke kamar istrinya ya, untuk mengambil potongan emas itu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau saat itu apa ini? Lupa ya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa yang juga mengalami kelupaan. Nah, tetapi dalam urusan menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak terjadi. Beliau tidak mengalami kelupaan dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sebagian wahyu yang tertinggal, lupa enggak disampaikan, keburu meninggal. Tidak. Semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala beliau sampaikan dengan sempurna. Tidak ada yang tersisa atau yang tertinggal atau yang lupa menyampaikan. Nah, jadi lupa yang terjadi pada Nabi SAW itu tidak terkait dengan apa ini? Wahyu yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa tegakkan sholat. Naam, ya. Atau lupa enggak bagi harta sedekah yang di rumah, kemudian ingat. Nah, itu biasa. Ya, enggak kemudian menjadikan cacat untuk beliau. Lah, tapi itu menunjukkan beliau ialah manusia biasa yang mengalami kelupaan sehingga tidak layak untuk disembah atau dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, fihi dalilun ala siddatil amanah wa admiha. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sangat amanah. Sangat apa ini? Amanah. Jadi tidak ada harta sedekah yang kemudian diselewengkan, tapi beliau menyerahkan semuanya kepada yang berhak menerimanya. Sampai ada yang tertinggalan sepotong emas atau perak, kemudian beliau ingat itu langsung dibagikan. Itu menunjukkan beliau sangat amanah. Nah, ini yang harus kita contoh. Karena ciri seorang mukmin yang baik itu ialah amanah. Dan ciri munafik itu ialah khianat. Taib barakfikum. Dan terbentuk amanah ialah menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan tidak diselewengkan. Misalkan ada orang yang titip ke kita, ini tolong dikasihkan ke fulan. Nah, ya sudah, kasihkan semuanya kepada si fulan itu. Gak usah pakai apa ini, dipotong. Alasannya biaya administrasi atau ya bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi syukur, terima kasih ya. Nah ini yang jarang dijumpai saat ini. Sudah dapat amanah dari atasan, ini dana tolong dibagikan ke masyarakat, masing-masing kepala keluarga dapat 500.000, 500.000. Ternyata dibagi cuma 350.000. 150 untuk apa? Biaya administrasi katanya ya. Nah, alasannya ya. Biaya untuk apa ini? Sibuk-sibuk ya. Nah, ini termasuk tidak amanah. Barakallahu. Kemudian faedah yang lain dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, dalilun ala jawazi tawakkul fil qismi. Hadis ini merupakan dalil boleh mewakilkan pembagian sedekah pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang lain untuk membagi apa ini? Sedekah. Padahal beliau yang menerima apa ini? Sedekah itu. Tapi beliau wakilkan kepada orang lain untuk membaginya. Nah, ini berarti boleh ya. Misalkan kita dapat titipan sedekah dari seseorang untuk dibagikan, kemudian kita minta bantuan beberapa ikhwah begitu untuk membagikannya, itu tidak apa-apa. Tidak harus kita dan tidak disebut khianat atau tidak amanah ya. Karena enggak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Sedekah itu. Yang penting kan sedekahnya diberikan kepada yang berhak menerima. Ya. Baik kita yang ngasihkan atau kita mewakilkan kepada orang lain, enggak masalah. Yang penting sedekah sampai pada apa ini? Pihak yang berhak menerima. Jadi boleh mewakilkannya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Jawazu tahatir riqab ba'da salam minas sholah. Boleh melangkai pundak-pundak jamaah setelah salam dari sholat. La siyama idza kana li hajah. Apalagi kalau ada keperluan yang mendesak. Hukum asalnya kan enggak boleh ya melangkai pundak-pundak manusia yang sudah tertib dan rapi di saf. Barakallahu. Termasuk makruh ya. Tapi kalau setelah selesai salam salat boleh. Apalagi ada hajah, keperluan yang mendesak. Sebagaimana Nabi SAW selesai salam itu langsung berdiri ya, langsung berdiri melangkai pundak-pundak apa ini? Jamaah untuk menuju ke kamar sebagai istri beliau. Itu gak apa-apa. Atau misalkan kita sebagai jamaah ingin menyampaikan sesuatu di depan jamaah yang lain, nah dan khawatir jamaah bubar sebelum kita sampaikan pengumuman yang penting, maka boleh ya, kita di belakang selesai salam langsung kita apa ini, melangkai pundak-pundak jamaah. Nah, tapi kalau sebelum sholat barakallahu fikum, bagaimana kalau kita datang untuk Jumatan jamaah sudah duduk rapi di saf masing-masing, maka enggak boleh kita kemudian melangkai pundak-pundak mereka. Ya, kita duduk di mana kita apa ini dapat tempat tanpa melangkai pundak-pundak jamaah. Nah, jadi ini selesai salam, ya, tidak apa-apa. Kemudian faedah berikutnya, boleh bagi imam untuk meninggalkan tempat selesai salam tanpa wirid terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang menyibukkan pikirannya, sunnahnya kan ketika salam imam menghadap ke jamaah, kemudian melakukan zikir ba'da sholat. Tapi boleh dalam suatu keadaan jika imam memikirkan sesuatu atau ada kebutuhan, boleh selesai salam langsung meninggalkan tempat. Nah, ya. Nah, tapi ini bukan kebiasaan. Itulah sebabnya mengapa para sahabat mereka cemas, kaget. Kenapa Rasulullah habis sholat langsung berdiri dan melangkai pundak-pundak jamaah, dan beliau tak kesal-kesal lagi? Ada apa ini? Ya, ya. Berarti itu menunjukkan bukan kebiasaan beliau, hanya dilakukan sekali-kali jika ada apa ini hajat, keperluan. Nah, bukan berarti meninggalkan sunnah, tunggal, ya, menunjukkan jawaz. Kemudian memikirkan sesuatu di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, tapi bisa mengurangi apa ini kekhusyukan. Ya, sedang sholat kok mikirnya macam-macam, ya. Waduh, tadi lupa nggak ngomong sama temenku, ya, pesanan fotokopi kitabnya belum tak sampaikan, ya, orangnya sudah pulang. Wah, gimana ini nanti? Muncul ketika kita sedang apa ini sholat. Ini sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, tapi mengurangi apa ini kekhusyukan. Baik. Sebagaimana hal ini terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat ingat, oh, ada sebatang atau potongan emas dan perak di rumah dari sedekah yang belum aku bagikan, ya. Maka selesai sholat langsung beliau bergegas untuk mengambil batang emas itu atau batangan emas itu, kemudian dibagikan melalui orang yang beliau tunjuk. Menunjukkan beliau ketika sholat tadi memikirkan sesuatu dan beliau tidak mengulangi sholat, menunjukkan apa ini sholatnya sah, tapi mengulangi apa ini kekhusyukan, ya, harus juga dihilangkan. Kemudian disyariatkan untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi tanda tanya banyak orang, barakallahu, untuk kemaslahatan dan menolak syubhat. Misalkan kita melakukan tindakan yang tidak biasanya sehingga jamaah bertanya-tanya, ada apa itu? Jangan kemudian kita biarkan mereka mencari jawabannya sendiri, menyimpulkan sendiri, nanti bisa menimbulkan apa ini syubhat-syubhat atau perkara yang tidak diinginkan. Maka dijelaskan kenapa tadi dia melakukan tindakan yang tidak biasanya. Nah, ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika selesai mengurus potongan emas dan perak itu, kembali menemui para sahabat yang masih bertanya-tanya, ada apa tadi? Rasulullah sampai tergesa-gesa. Ya, maka Rasul menjelaskan, oh tadi saya enggak biasanya kemudian tergesa-gesa, saya soalnya ingat ada sepotong emas atau perak di rumahku dari harta sedekah yang belum aku bagikan. Khawatir nanti sampai larut malam belum tak bagikan. Ini para sahabat apa ini? Tenang. Nah, mendengar penjelasan seperti itu. Nah, demikianlah. Karena betina azakum wa dalam segala perkara. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak biasanya sehingga menimbulkan tanda tanya dan keheranan banyak pihak, maka disyariatkan bagi kita untuk memberi apa ini? Penjelasan. Ya, supaya mereka tenang dan tidak menimbulkan kegaduhan atau suudzon kepada kita. Tapi ya, misalkan nggak biasanya nangis, ya. Wah ini ceramah terus nangis, padahal nggak ada sangkut pautnya antara tangisan sama ceramahnya. Kelain kalau ada sangkut pautnya, nggak pakai tanya-tanya, jamaah sudah paham. Wah ini ustadznya meresapi apa yang disampaikan, ya. Eh kok nangis? Ada apa ini? Kan saya tanya. Maka disyariatkan bagi yang nangis ini untuk jelaskan kepada jamaah. Kenapa tadi kok nangis? Ya. Barakafikum. Jelaskan. Mohon maaf ya, tadi di tengah-tengah dars saya menangis ya. Padahal enggak ada sangkut pautnya dengan dars. Karena saya teringat orang tua saya gitu. Ya. Ketika ada seorang jamaah datang, kok wajahnya mirip sama bapak saya yang meninggal dulu. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan taklim. Tapi ternyata ada jamaah yang datang belakangan, tengah-tengah taklim. Loh, langsung nangis. Kenapa? Ingat bapaknya yang meninggal. Dikiranya datang di majelis taklimnya itu. Ya, ada yang mirip sekali. Hanya yang lain tenang. Oh, ternyata ustaz bapaknya seperti itu wajahnya ya. Atas tenang ya. Tapi kalau enggak dijelaskan, was ribut tadi ustaz nangis enggak tahu ya. Lu tuh enggak ada sangkut pautnya dengan taklim nangis kayak anak kecil saja. Macam-macam. Wah, mungkin ustaz ingat uangnya habis. Ya. Atau mungkin ustaz apa begitu. Wah, semuanya nyimpul-nyimpulkan sendiri. Bikin apa nih kado. Nah ini tidak demikian dalam Islam ya. Syariatkan memberi penjelasan mengapa kok melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwa al-isra' fil mashy la yunafil waqar. Berjalan dengan cepat itu tidak mengurangi wibawa. Nah, Rasulullah ketika melangkai pundak-pundak jamaah, bergegas dengan cepat jalannya ya. Nah, tapi beliau tetap berwibawa. Jadi jalan dengan cepat itu tidak mengurangi apa ini? Wibawa. Apalagi kalau ada keperluan. Nah, ada orang yang peranggapan kalau jalannya itu pelan, wah, menunjukkan dia apa ini? Berwibawa ya. Tenang, berwibawa gitu ya. Nah, ada yang jalannya cepat, tak wibawa blas. Enggak ya. Nah, jadi tidak ada kaitannya wibawa dengan jalan cepat atau jalan lambat. Yang yang paling penting itu jalannya sopan, tidak petantang-petenteng, ya, enggak gaya, ya, enggak sombong. Enggak tahu sombong ya. Jalan seperti meremehkan orang lain yang ada di samping kiri, samping kanannya, ya. Nah, itu. Jalan sambil mimiknya kayak meremehkan, ya. Meremehkan orang lain kan sombong, ya. Nah, walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dengan sikap atau mimik itu sama, masuk dalam kategori apa ini? Sombong. Berarti itu yang mengurangi dan bisa menghilangkan apa ini? Wibawa. Ya, jadi jalan cepat, jalan lambat itu tidak ada kaitannya dengan apa ini? Wibawa seseorang, ya. Nah, yang penting jalannya apa ini? Sopan. Nah, selanjutnya qala Imam An-Nawawi rahimahutaala ats-tsalits, dalil yang ketiga tentang al-mubadar ilal khairat, hadis yang ke-89, an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud terjadi, ta'aita in kutiltu fa aina ana. Enak ngomongnya. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah Anda kalau aku mati dalam peperangan ini, di manakah tempatku nanti di akhirat? Qala Rasulullah bersabda, fil jannah. Tempatmu di surga. Enak langsung ya. Fa'alqa tamarat kunna fi yadihi, maka dia pun melempar beberapa kurma yang ada di genggaman tangannya. Summa qatala hatta kutila, kemudian dia perang sampai terbunuh. Muttafaqun alaihi. Nah, barakallahu. Belum masuk. Baik, barakallahu. Dalam hadis yang kita baca tadi, qanafidina azakumullah, menggambarkan bahwa ada seorang laki-laki yang ikut perang Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menanyakan tentang nasibnya kalau seandainya meninggal dunia dalam perang Uhud itu. Maka Rasulullah bersabda, fil jannah, surga. Dan ternyata laki-laki ini kemudian bersegera untuk berperang dan akhirnya terbunuh di medan perang Uhud. Barakallahu. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat bersemangat untuk bersegera melakukan kebaikan. Ini sesuai dengan bab al-mubadar ilal khairan. Mereka tidak menunda-nunda perang, sekalipun sekedar untuk makan beberapa butir apa ini? Kurma. Kalau makan kan tertunda perangnya. Dah, rumahnya dilempar, langsung perang. Itu merupakan contoh sikap al-mubadara ilal khairat. Segera melakukan kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Demikian pula kita. Ya. Kalau kita sudah punya niat yang baik untuk melakukan kebaikan, langsung. Jangan, nantilah. Ya. 2 jam lagi. Atau besoklah, insyaAllah. Langsung. Khawatir setan menjadi penghalangnya. Walaupun sesaat. Nah. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan tanda kenabian Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan sesuatu yang bersifat akan datang. Nah, tentu apa yang beliau sampaikan ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan dukun, bukan peramal nasib, ya. Kalau begitu, beliau ialah nabi. Ketika laki-laki dalam perang Uhud ini bertanya kepada Nabi, apakah Anda tahu kalau aku terbunuh dalam perang ini, mana tempat yang aku huni di akhirat nanti, di surga atau di neraka? Nah, Rasulullah menjawab, fil jannah. Nah, fil jannah, dengan memastikan. Beliau gak mungkin menjawab fil jannah tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kenabian beliau. Kemudian faedah yang lain dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sangat merindukan surga dan bersungguh-sungguh mewujudkannya dengan amal soleh. Jadi gak cuma berangan-angan masuk surga atau berandai-andai masuk surga, ya. Andai aku masuk surga nanti, ya, aku bisa jalan-jalan naik pesawat atau naik apa itu, kuda terbang. Oh, andai-andai, ya, nah, ya. Para sahabat tidak demikian. Mereka sangat merindukan jannah dan mereka kemudian berusaha untuk apa ini, mewujudkannya dengan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana laki-laki ini, ketika disebutkan oleh Nabi tempatmu fil jannah, langsung, ya, mewujudkannya dengan amal soleh, berjihad fi sabilillah. Laki-laki ini tidak kemudian, ya sudah, kalau begitu aku pulang saja Nabi, ya, nanti kan fil jannah juga, ya, nak, ujung-ujungnya kan fil jannah, ngapain kok repot-repot perang, ya. Nah, ternyata enggak, justru semakin mendekatkan pada cita-citanya perang. Dengan perang dia pun bisa dengan cepat untuk bisa apa ini, menikmati indahnya surga. Kalau dia bertanya, loh, kan belum kiamat, kan sama saja mati gak mati belum bisa masuk surga, barakah fikum lain. Kalau orang itu mati di medan pertempuran dan syahid, maka dia pun bisa menikmati surga walaupun belum apa ini, kiamat. Dikuburnya diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, kemudian rohnya dibawa oleh burung-burung hijau keliling apa ini, surga. Nah, ya, nah, seperti itu. Ini mungkin ini, ya, yang biasa dipakai doktrin para teroris itu. Nah, ya, pengen cepat masuk surga? Hah? Dapat bidadari? Nah, berarti kamu harus siap jadi pengantin. Yang dimaksud pengantin itu ya nanti menikah dengan apa ini? Bidadari. Kalau nunggu kiamat lama, ya. Nah. Pengen cepat? Ya. Ya harus siap mati. Kalau pengen cepat siap apa ini? Mati. Fisabilillah katanya begitu, ya. Karena orang itu punya hati, hati itu bisa dipengaruhi. Punya pikiran, pikiran itu bisa dipengaruhi, ya. Nah, apalagi kalau yang nyampaikan itu benar-benar apa ini? Bahasanya mantap, meyakinkan, ya. Orangnya benar-benar tepat, apa? Percaya sama pembimbingnya ini, warabinya ini. Saya siap, Ustaz. Siap apa? Siap jadi pengantin. Ya. Sudah lama saya mencari jodoh, enggak dapat. Nah, ya. Saya ingin jodoh yang lebih baik dengan bidadari. Kalau nunggu kiamat datang lama, ya. Saya pengen yang cepat. Betul? Siap? Siap. Lahir batin. Nah, kamu tidak keberatan dengan meninggalkan dunia yang fana ini? Enggak, sudah bosan menikmati hidup ini, ya. Aku ingin kehidupan yang lain, yang menenangkan. Ya sudah, masukkan sarung. Nah, maksudnya bom, ya. Ya, kamu masuk ke markas 6 Bebop. Ya. Nah, tunggu saja nanti, ya. Tak remote dari sini. Ya, begitu. Kamu pokoknya dah bayanganmu ialah jannah. Jannah. Nah, sudah di bentuk kayak gitu, ya. Itu pikirannya sudah melayang-layang. Masyaallah. Jannah, ya. Nah. Masuk penyedar gitu. Mati gitu, ya. Nah. Yang lain siapa yang menyusun? Gitu, ya. Nah. Wahnya biasanya tambah-tambahi dengan apa ini? Sesuatu yang berlebihan. Dengan mimpi. Semalam aku bermimpi, ya. Si Fulan sudah dalam dekapan bidadari. Ya. Nah. 70 bidadari mengelilinginya. Dia tersenyum dan berkata, "Wahai kawan, siapa yang mau menyusul?" Ah, itu. Oh, yang lain ikut Omar. Enak. Namanya menyalahgunakan hadis ini, menggunakannya tidak pada tempatnya. Ya. Begitu. Nah, ini medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Jelas-jelas kafir, jelas-jelas harbi, ya. Nah, jelas-jelas untuk membela agama Islam, membela Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini kok langsung enak saja, bawaan bom, ya. Kemudian kamu ke markas bom itu, padahal 90% Muslim aparatnya, 10% kafir. Nah, juga dalam kondisi mereka tidak perang, ya. Yang nyuruh juga bukan panglima perang, ya, bukan atas komando pemerintah yang sah. Nah, baik, jadi penggunaan yang salah, dalil yang disalah gunakan. Di antaranya ialah hadis ini, ya, fil jannah. Kemudian kalau dalam hadis ini Rasulullah memastikan fil jannah karena dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kok enak sekali ustaznya bilang kok fil jannah. Dia sudah dalam kabar bidadari melalui mimpi yang aku temui tadi malam. Sudah dalilnya mimpi-mimpi ya. Barakofikum. Ini termasuk kesalahan fatal yang menyebabkan para pemuda-pemuda Islam yang punya semangat tinggi untuk membela Islam tapi ilmu yang kurang sehingga mudah diperdaya dan ditipu. Waliyadu billah ya, hati-hati dengan fitnah fil jannah. Nah, jadi pengantin di surga. Kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang lain. Para sahabat itu sangat sederhana dalam masalah dunia dan lebih mementingkan akhiratnya. Jadi ketika laki-laki ini diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa tempatnya nanti fil jannah, dia langsung melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Ini merupakan sikap dan contoh ya, sederhana dalam masalah dunia dan lebih memilih apa ini? Akhirat. Dia enggak butuh dengan dunia. Ya. Dia lebih memilih apa ini? Akhiratnya. Nah, tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dunia secara total. Nah, tidak kemudian mencari ma'isyah atau rezeki lah ya. Zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud itu ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau bermanfaat untuk akhiratnya, maka tidak mengurangi kezuhudan. Dia bekerja yang mana hasilnya dimanfaatkan untuk urusan akhirat, menghidupi anak istri, untuk berinfak, bersedekah, untuk berta'awun fisabilillah, ini juga termasuk bermanfaat untuk apa ini? Akhiratnya. Maka ini tidak mengurangi apa ini? Kezuhudan. Kemudian hadis ini juga menyebutkan faedah yang lain. Barang siapa yang mati syahid di jalan Allah, maka dijamin masuk surga. Ya. Secara umum, barang siapa yang mati syahid di jalan Allah, maka dijamin masuk dalam surga. Malam yahbisu ad-dain, selama dia tidak tertahan oleh hutangnya. Ya. Kalau masih punya hutang banyak, belum dilunasi, tertahan. Sampai dilunasi. Ya. Maka sebelum berangkat berjihad fisabilillah, disyariatkan untuk apa ini? Menyelesaikan urusan hutang piutang. Atau paling tidak, ada pihak yang bertanggung jawab untuk melunasi siapa ini? Hutang-hutangnya. Nah, lalu apakah boleh kita mengatakan syahid kepada orang yang mati dalam pertempuran? Barakofikum. Ini sebagian mengatakan boleh. Ya, tapi dengan sertai tambahan ya, kita mengharap dia syahid. Nah, bidillah. Tidak memastikan. Ya. Atau boleh bagi kita mengucapkan syahid secara umum. Siapapun yang mati di medan jihad fisabilillah, maka dia ialah syahid atau suhada. Barakallahu. Nah. Ada juga yang berpendapat boleh. Ketika ada temannya yang meninggal di medan pertempuran, mengatakan fulan syahid secara dohir. Ya, maksudnya secara dohir ya kita hukumi dohirnya. Adapun apakah betul-betul dia mati syahid itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, si fulan mati syahid di jalan Allah. Ya, maksudnya secara dohirnya. Ala dohirihi. Adapun apakah benar-benar dia mati syahid, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jadi dia ternyata tidak ikhlas karena Allah dalam berjihad, ya, ternyata ada kepentingan-kepentingan yang lain dalam jihad fisabilillah, tidak ikhlas karena Allah, bukan dalam rangka membela Islam, ya, naam, dan lain sebagainya, maka kita hukumi secara zahirnya saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.